tak peduli kemana pun engkau silakan. Kau yang mau, kau yang minta begini. Ku kenalkan dia padamu sebagai sahabat karib. Sinar mataku tak pernah berdusta padamu, tak pernah di dalam hatiku tersebut selain namamu. Hanya wajah dan bayangmu di situ. Sudah jangan.